menuntut ilmu ini kebutuhan. Kebutuhan kita yang butuh. Makanya Nabi mengatakan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang datang meminta, karena mengakui dia itu bodoh, karena dia meyakini dan meresapi bahwa dia itu gak ngerti apa-apa, dia pengen baik. Menuntut ilmu ini adalah kebutuhan. Karena sekali lagi, yang paling ngerti gimana kita, bagaimana membuat kita bahagia, membuat kita nyaman dalam hidup, sukses dunia akhirat, adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Muluk, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah yang menciptakan Anda lebih ngerti tentang Anda, lebih paham dengan Anda. Dan Allah telah memberikan konsep kepada kita. Sekarang masalahnya mau belajar apa tidak? Mau berilmu apa tidak? Benar memang. Majelis ini tidak menawarkan kekayaan. Majelis ini tidak menawarkan jabatan. Tapi majelis ini menawarkan kebahagiaan kepada kita. Menawarkan ketenangan. Majtama'a qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah sebuah komunitas, sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah atau majelis taklim. Yatadarasuna bainahum, mereka saling mengkaji Al-Qur'anul Karim. Mempelajari, merenungi, mentadaburi. Apakah kata Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan, kedamaian akan menyelimuti mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah akan meliputi mereka. Wa haffatuhumul malaikah, dan malaikat-malaikat Allah akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan kita di hadapan para malaikatnya.